Ibadallah, hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bagi setiap muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah menjaga keimanannya, menjaga keimanannya dari segala yang menodainya, dari segala yang merusak keimanan dia. Ada beberapa perkara yang masing-masingnya merusak dan menodai iman seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan itu, memperingatkan umatnya dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhi oleh kalian 7 perkara yang menghancurkan diri kalian, menghancurkan dan merusak iman kalian jika kalian melakukannya. Asyirku billah, yang pertama syirik kepada Allah. Kamu sekutukan Allah dengan yang lain. Wasihr, yang kedua perbuatan sihir. Wa qatlu nafsin allati haramallahu illa bilhaq. Yang ketiga membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan kebenaran. Wa akli riba, yang keempat memakan riba. Wa akli malil yatim, yang kelima memakan harta anak yatim dengan cara batil. Wa tawalli yaumaz zahf, yang keenam lari dari peperangan. Wa qadfil muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan yang ketujuh menuduh seorang wanita muslimah yang terhormat, yang terjaga kehormatannya, dituduh melakukan perbuatan keji berzina tanpa bukti yang dia miliki. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari 7 perkara itu salah satu yang Rasulullah SAW sebutkan adalah sihir. Segala bentuk praktek sihir dan perdukunan adalah perkara yang merusak dan menghancurkan keimanan seseorang, dan hanya akan menyeret dirinya dalam kebinasaan, kerugian dunia serta akhirat. Karena perkara itu merupakan perkara yang bertentangan sangat dengan tauhid dan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pun menyebutkan hal itu di dalam Al-Baqarah ayat 102. Firman Allah, "Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman." Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh para syaitan pada kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Sulaiman seorang nabi yang mulia tentu tidaklah kufur, tetapi para syaitan itulah yang kufur. Yu'allimuna an-nasa sihra, para syaitan itu yang ajarkan sihir kepada manusia. Wa ma unzila 'alal malakaini bibabil Harut wa Marut, dan itu yang diturunkan kepada 2 malaikat di Babil, Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Tidaklah mereka ajarkan, tidaklah keduanya mengajarkan kecuali mereka telah memberi peringatan, kami ini ujian bagi kalian wahai manusia, maka jangan kalian kufur kepada Allah. Fa yata'allamuna minhumma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Manusia mempelajari dari mereka perkara yang dengannya memisahkan antara seorang suami dari istrinya, dibuat seorang istri benci kepada suaminya atau sebaliknya, dibuat seorang suami benci dan tidak cinta lagi dengan istrinya. Wa ma hum bidharina bihi min ahadin illa biidznillah. Sihir mereka tidak akan memadharatkan siapapun kecuali dengan izin Allah. Wa yata'lamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka pelajari sihir padahal itu mencelakai mereka dan tidak berguna bagi mereka. Walaqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Padahal mereka tahu yang mereka pelajari itu sihir. Yang mereka lakukan dari praktek-praktek sihir di akhirat, mereka tidak akan dapat bagian kebaikan, tidak akan mendapat keselamatan. Walabiksa masyarau bihi anfusahum laukadu ya'lamun. Sungguh buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka kalau saja mereka mengetahuinya. Di dalam ayat Allah menjelaskan kepada kita beberapa tentang bahaya dan parahnya perbuatan sihir itu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya setiap kali ilmu itu diajarkan, ilmu sihir, telah diingatkan, fala takfur, jangan kalian kufur. Karena yang mempelajari sihir dan mempraktekannya tidak akan bisa melakukan semua itu tanpa kekufuran, tanpa dirinya kufur kepada Allah. Orang hanya bisa lakukan itu kalau dia kufur, itu syarat mutlak yang harus dia terima. Yang kedua, Allah pun sebutkan di dalam ayat, malahu fil akhirati min khalaq, bahwa di akhirat mereka tidak akan punya bagian. Yang tidak punya bagian di akhirat hanya orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Mukmin, selama orang itu beriman, dia punya bagian, dia masih memiliki harapan kebaikan, rahmat Allah, ampunannya, surga dan kenikmatannya. Itu bagian yang Allah janjikan untuk mereka. Tetapi untuk sihir dan orang-orangnya, Allah ancam mereka tidak akan dapat bagian di akhirat. Menunjukkan karena tidak ada imannya pada diri mereka. Oleh karena itu di ayat lain Allah tegaskan, wala yuflihus sahiru haitsu ata, dan tukang-tukang sihir itu tidak akan jaya, tidak akan bahagia dimanapun dia berada, karena mereka telah kufur kepada Allah dan meninggalkan imannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sihir dan praktek perdukunan hanyalah merusak tatanan kehidupan sosial bermasyarakat. Betapa banyak orang yang dirugikan dan terdolimi karenanya, yang dibuat sakit bertahun-tahun lamanya, bahkan tidak jarang yang dibuat mati karenanya, terpisahkan antara suami dari istrinya padahal masih saling mencintai, keduanya masih saling menyayangi, tapi karena kejahatan sihir dan para syaitan itu dibuat masing-masingnya benci, bahkan terpisahkan dari keluarga, rumah tangga mereka, merusak tatanan masyarakat yang ada. Oleh karenanya diharamkan di dalam Islam segala bentuk praktek perdukunan dan sihir. Allah Subhanahu wa taala melarang itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengecam dan mencela perbuatan itu. Beliau sebutkan dalam hadis tadi yang kita baca, itu termasuk 7 dosa yang sangat menghancurkan, menghancurkan orangnya yang melakukannya, menghancurkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban setiap mukmin yang cinta kepada agamanya, ingin keselamatan imannya, ingin selamat dunia dan akhiratnya, harus menjauh dan membersihkan dirinya dari segala bentuk-bentuk praktek sihir dan perdukunan. Aku lumasamitum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadanya, agar mereka taat, beriman, dan beramal soleh untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Tidaklah para jin itu diciptakan, para syaitan tidaklah diciptakan untuk manusia, bukan untuk melayani manusia, bukan untuk membantu segala hajat dan kepentingan mereka. Oleh karenanya, para jin dan para syaitan tidak akan membantu manusia, tidak akan membantu hajat mereka kecuali dengan imbalan yang mereka inginkan, dan imbalan itu adalah kekufurannya kepada Allah. Allah sebutkan hal itu di dalam ayat, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana. Qalannaru mathwakum qalidina fiha. Ya Allah, kata para jin dan syaitan di akhirat kelak, masing-masing dari kami mendapat bagiannya dari yang lainnya. Manusia mendapat bagiannya dari para jin dan syaitan ini, karena apa yang dia maukan tercapai. Mungkin saja musuh dia yang dia benci bisa terbunuh melalui bantuan syaitan, melalui bantuan jin dengan sihir dan perdukunan. Itu bagian yang mereka dapati. Manusia bisa mendapati apa yang dia inginkan dari bantuan jin ini, sehingga lawannya terkapar, sakit, mati, dan lain sebagainya. Dia bisa lakukan ini, dia bisa lakukan itu, yang keumuman orang tidak mungkin bisa melakukannya, atau akan celaka jika mereka lakukan. Dia bisa lakukan itu dengan leluasa karena bantuan syaitan. Itu bagian yang dimiliki oleh manusia. Imbalannya, syaitan tidak akan membantu dan memberi itu secara sia-sia. Tidak percuma dia minta imbalan. Imbalannya adalah dia harus menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia harus tanggalkan imannya dan tauhidnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disuruhlah dia memberi sesembahan kepada para syaitan itu, menyembah kepadanya, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, adalah musyrik, perkara yang tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di dalam hadis Rasulullah SAW mengancam keras, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang kepada seorang dukun dan dia percaya dengan apa yang disampaikan olehnya, maka dia telah kufur dengan apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dibawa Muhammad adalah iman, yang dibawa Muhammad adalah Islam, dan itu telah dia kufuri. Itu kalau dia benarkan. Bahkan kalaupun dia tidak membenarkan, hanya mungkin mengantar, hanya mungkin ini dan itu. Rasulullah katakan, man ata kahinan lam tuqbal lahu shalah arba'ina yauman. Dia mendatangi saja tidak diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam. Apa nasib seorang hamba? Sholat yang menjadi tiang agamanya, perkara ibadahnya yang terpenting kepada Allah, tidak diterima oleh Tuhannya selama 40 hari 40 malam. Bagaimana nasib dia? Seperti apa ibadah dan sholatnya yang terpenting ini? Tidak Allah terima selama 40 malam. Kalau dia mati, ajalnya datang, dia kecelakaan. Sementara dia tidak memiliki sholat selama 40 hari 40 malam. Celakalah seorang hamba yang semacam itu. Oleh karenanya, marilah kita bersama-sama menjaga keimanan kita, jaga keislaman kita, bersihkan dari segala yang menodai dan merusaknya. Tinggalkanlah segala sihir dan perdukunan. Jika manusia memiliki hajat, punya kepentingan sesuatu, mintakan itu kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah yang menciptakan kita dan menguasai alam semesta ini. Itu yang kita baca setiap sholat. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu pula kami meminta pertolongan. Mudah-mudahan Allah menjaga iman kita, menjaga keislaman kita selama kita hidup sampai ajal datang menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu bika min syarri masta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aslih lana wulata umurina warzuqhum bitanatan salihah. Allahumma ij'alhum rahmatan lil biladi wal ibad birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah.